Layan demi deraian air mata, ku peluk mesra saat kita berpisah. Satu yang ku pinta, setialah padaku. Lambaian tangan mengiringi langkahku, terasa berat kau melepas diriku. Tiada terniat kita untuk bayang.